Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta. Yang menjadikan keduanya laki-laki dan perempuan itu tabiatnya berbeda. Fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Maka saling melengkapilah, catatannya, dengan ketakwaan. Tidak ada yang sempurna. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqnakum ajwaja. Semua sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Hadapi, sikapi semua fakta, kenyataan yang dirasakan enak atau tidak mengenakan dengan senyuman. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Karena semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tinggal yakin ke Allahnya yang dimaksimalin. Ini judulnya bikin merinding. Untung geus dikurud bulu pundukna. Jomlo tiba heula. Sering motivasinya. Di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah ditentukan kesendiriannya, pasangannya, ukuran rizkinya, bahagianya, sedihnya, susahnya, senangnya, termasuk kematiannya, pernikahannya, termasuk tempat kembali nya surga dan nerakanya kelak. Sahabat kaget. Ya Rasulullah, kalau toh akhirnya manusia sudah ditentukan maksimal tempat kembalinya neraka dan surganya termasuk jodoh, bahagia dan sedihnya. Lalu untuk apa kami beribadah? Rasul senyum. Jawabannya filosofis banget. Kullu muyassarul lima khuliqalahu. Apapun yang sudah aku ciptakan, aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi sebetulnya ingin keluar dari zona kejomloan mah gampang. Sangat gampang. Nyaloba gabung jeung Karang Taruna. Minimal boga riungan. Tong sorangan wae. Ngeri. Aya sih positifna. Non positifna tina jomlo. Nya prinsip ekonomi berlaku. Ya, barang murah pasti cepat laku. Ya, berarti jomblo mah barang mahal. Buktinya enggak laku, laku. Karena terlalu banyak luka-liku, laki-laki yang enggak laku-laku. Mengapa pemerintah riskan dengan jomblo tiba heula ini? Riskannya gimana? Kalau yang tidak punya rumah tunawisma, tidak punya kerjaan tunakarya, kalau tidak punya pasangan ya tunasib. Nyantong tunasib lah, jeri hati lah, tuna asmara. Teu bosen kitu wae. Rek kitu wae. Rencanakan kehidupan, tingkatkan iman, kuatkan ukhuwah. Rek kitu wae, wallahu a'lam. Ae. Ya. Ya. Da ai jomblo mah motivasinya kadang muncul saking lama jomblonya narima SMS ti operator ge langsung disikapina teh. Tahu nomor aku dari siapa? Nyawa si Veronica eta. GR gitu bawaannya teh. Tapi jangan jadi jomblo bodoh. Geus jomblo bodoh deh. Kudu jadi jomblo cerdas. Ngeping ka BBM saha we, mun usung BBM kana mah ping. Apa pungpang ping ping? Ini kaki, kenapa tanya kaki? Enggak, nanya aja. kaki kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa jalan. Bisa, kapan jalan sama aku? Itu lah. Kuih contohan wae. Erang sekolot. Tapi nu tragis di jomblo naon cik. Menunggis menikah kan si Gapa Epi bangun cium kening istri. Babe, mah, ya. Anu LDR cium foto kabogohna. Nu jomblo nyium teh ucing. Ngeri lah. Out of the zona, keluar dari zona kesendirian. Kenapa harus keluar dari zona kesendirian? Heh, dalam Islam tuh satu tambah satu tuh luar biasa. Satu kamu, satu aku, kita berkah. Satu tambah satu dalam sholat berjamaah 27 loh. Mun sorangan nyakit tuh, weh. Ngeri lah. Ya, jomblo itu kadang membuat strong, oke, si mental, secara mental ini kan karakter building ya, membangun karakter. Sebetulnya kelebihan jomblo tuh banyak, strong, ya, stres tak tertolong. Ngeri lah, ya. Sampai saking lamanya jomblo kita, ada yang nelfon tuh di Jakarta, sutradara film FTV. Lu jomblo nggak? Eh ngahina orang sih, mana nyawa orang jomblo. Ente ya ya tawaran jadi pemeran utama sinetron Jomblo Yang Terhina. Nah si anu lapuan orang, rek mendalami karakter. Rek itu wae itu bosen. Tapi jangan pesimis, mungkin belum takdirnya, bener gak? Nu nyebut bener, eta geus teu kuat pisan. Asa kahibur. Kan Allah berfirman, wa khalaqnakum ajwaja. Boleh digeser? Barang siapa yang meluaskan, sok geser. Kasihan masih yang banyak, sok geser. Tafassahu fil majalis. Berluasa-luasalah dalam punurkeun Ustaz Dede netana spandukna lumayan 2 aneun 75. Murang kalihna di pangkon, murang kalihna. Sok kasihan yang baru datang. Ternyata populasi jomblo di Bandung luar biasa. Sok, ditertibkan dulu. Oke. Wa khalaqnakum ajwaja. Allah ciptakan siapapun sudah ada pasangannya. Jangan berburuk sangka. Ini motivasi buat out of the zona, dari zona kesendirian. Gak ada keajaiban di zona nyaman. Tadi di Sufah Baitul Mukmin, kenapa orang jomblo? Satu faktor yang paling utama, tidak berani menyatakan untuk menyatukan. Itu penyakit akut itu. Alasannya satu, sian ditolak. Mane mah can ngomong wae geus ditolak. Ku mental mane sorangan. Katakan, mana bogoh tuh kak orang? Tuh bogoh tuh nanaon yang ngendit tuh sih. 100 batu dilempar pasti aja ada yang kena. Sok papa EKB AWW di Bandung. Bogoh tuh. Tapi tong ningali umur. Pastilah nini madaikun. Yeah. Kira tuh. Kamu jomblo gak? Enggak, 1 bulan lagi sih enggak. Emang kenapa? Ya kalau kamu mau sama aku, bulan depan itu anniversary kita gitu. Loba cara malah kudu dicontohan wae. Setebetah cicing di Indonesia tuh yang balik ke Garut lalemot. Ini tauhid ini, wa khalaqnakum azwaja. Teu yakin ngana ayat eta? Sudah aku ciptakan untuk apapun yang aku ciptakan dengan azwaja, pasangan-pasangannya. Rabbana hablana min azwajina. Azwaja, pasangan zauj. Sok naon untuk berpasang-pasangan. Ada langit, ada? Ada siang, ada? Ada timur, ada? Ada utara, ada? Ayat kidul, ayat? Berarti ayah Roro Kidul, ayah Roro Kaler. Ok, naon untuk berpasang-pasangan. Ada tangan, ada kaki. Ayah bintang, ayah bulan. Ayah matahari, ayah Jogja. salahnya, benar ya? Benar. Nah, salah saya. Ayah hancip, ayah drum. Hancip man jeung drum dinu maot, dinu hajat jeung drum we. Jadi mun hayang boga aja do drum, jadi hancip we. Masih ragu ke Allah. Ya, cuman persoalannya layak enggak diberi pasangan? Kabe hayang menangna nu jiga Khadijah, nu jiga Aisyah, Fatimah, teu nanaon ngan? Nanaon. Didinya nangis jiga Rasulullah, can. Ulin yang sepion. Ngaca. Ulah ngaco. Ngaci. Beungeut seuseuh. Ya, ku soklin tah, halus ide. Pising bajarkeun trik kamera, si beungeut ku naon ah? Pake soklin. Cek budak nya. Juara. Canggeuleuh ningali beungeut lanceukna. Jika hamster didinya we keluar-keluar nyokot wortel didinya we keluar-keluar ngising tah cek adi urang letik kan nah, cek berdiri ya bising banyak tuh kan masih kecil objektif berarti kalau lihat persoalan duduk lagi ya Sarebi buka tenaga dalam duduk tah hati-hati terlama terlalu lama jomblo, jomblo tiba heula cepat keluar karena jomblo mah mudang sare sok salah sikap, salah langkah, salah apa gaya kuduna si beungeut make pencuci muka, beungeutna geus si beungeut teh jadi hideung. Naon? Pake si beungeut make pencuci penghilang keputihan atuh. Jadi geuneuk atuh. Rek kitu wae. Sok minta ke Allah. Nah, ini nih keren nih. Daripada kita ngerumpi gak jelas, mendingan kita ngobrolin hubungan kita dengan Allah aja. Ternyata itu lebih menyenangkan dan mendamaikan hati loh. Kalau bicara cinta, bicara keinginan, bicara keinginan, bicara tekad. Kalau cinta tanpa tekad, itu hayalan. Kalau tekad tanpa cinta, itu kebrutalan. Maka akad, rumusnya IMC kuadrat. Akad sama dengan niat plus tekad. Setuju? Sok tulis rumusnya. Akad. Akad itu singkatan aku akan datang. Karena cinta tidak cukup dengan menanggalkan, menjanjikan tanggal lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kenapa cinta jarang meninggalkan dan menanggalkan? Karena di beberat ku budaya. Kenapa nikahnya gak jadi? Mahal gedungna. Kenapa nikahnya gak jadi? Can aya budget keur jupa-jupa na pret ah. Akad aku akan datang. Akad sama dengan niat plus tekad MC kuadrat. Karena aku tambah kamu kita. Kita tidak sama mungkin di kartu keluarga, babe. Tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda penduduk. Nya jadi sekeluarga tibalik. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Kasus kita tuh sederhana antara aku, kau, dan KUA. Mau gak pergi sekarang untuk tidak hanya menyatakan, tapi menyatukan. Mau dibawa kemana hubungannya setelah menyatakan, lalu menyatukan. Kita kan mau berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik. Mau gak menikah denganku? You want marry me? Take me out Indonesia. Out of the zone. Cuma persoalannya, jomblo juga bisa jadi sebuah kepositifan. Kuma positifna Ustadz, gunakan kejombloan itu sebagai media untuk kita lebih berprestasi. Budget tidak akan terganggu. Ya, jomblo makan sahur ge sorangan, masak sorangan, tuang sorangan, ngunyah sorangan, kenyangnya juga sorangan, mangga mamam. Ya, maka keluar dari zona kejombloan. Tapi ini takdir Allah. Saya udah berusaha kesana kemari untuk keluar dari out of the box, out of the zona, keluar dari zona kesendirian yang sudah melelahkan ini. Tapi Ustaz, apa doa tak kunjung seperti dijawab, belum ada jawabannya. Ya sabar sudah. Tapi positifkan kesendirian ini untuk lebih berprestasi seperti tadi MC mengatakan Muzjamil kenapa sold out? Karena berprestasi. Bersyukur Muzjamil sudah menikah, minimal saingan berkurang gitu. Berprestasi lah. Nah, karena derajat meningkat ada di iman dan ilmu. Iman, aman, ilmu, subhanallah, meningkatkan derajat. Ada orang buta, kisah tadi di Supah Baitul Mukmin, orang buta tapi hafid Quran. Tapi menang pemajikannya gelis. Dia dekat dengan Allah. Tenang, ternyata mimpi nu lolong esok mimpi. Ya, anu lolong sarena kumaha? Nya peureum tuh apa ningan? Ali meuli kasur keur naon? Meuli kasur keur sare, nya keur beuntah tuh. Moal di ladangan, Mang. Keur sare meuli kasur. Ser kasur. Sieuneun tukang kasurna oge. Meuli kasur mah keur beuntah, Mang. Nya. Nah, ini ada orang buta, ini kisah nyata. Tapi terus dekat sama Allah, afdhalu dzikri qiraatul Qur'an, sehebat-hebatnya zikir itu membaca Al-Qur'an. Dan di antara keutamaan zikir yang lainnya adalah ketika kita sering berzikir, rezekinya Allah cukupkan. Maka lihat para ahli zikir. Tenang jiwanya, fasilitasnya dipenuhi, kebutuhannya dicukupi, cukupkan ibadahmu kepada Allah, nanti Allah cukupkan. Dan zikir itu ibadah. Maka kejombloan gunakan untuk menjadi ahli zikir. Malu dong sama mobil, mobil aja zikir di Jalan Sukabumi. Kemana mobil? Ke dikir. Dikir itu namanya. Plesetan udah ngamuksin ya. Zikir, ternyata sih ini ahli zikrullah gitu. Si jomblo ini teh. Tapi tiba-tiba dapat ilham di mimpinya. Pun orang tuanya sama. Ya, kenal enggak Pulan bin Pulan? Itu bapaknya Pulana binti Pulana. Kemana? Ya, aku dapat petunjuk untuk menikahinya. Di mana alamatnya? Di ikhtiari lah, berarti ayah ikhtiar. Ternyata rumahnya dekat masjid, anak seorang petinggi, cantiknya luar biasa. Dan terewel, terudet, ngesgelis, soleha, terudet. Yang datangnya orang buta, tapi hatinya enggak buta. Akhirnya menikah, ternyata jodoh itu enggak harus dicari. Karena memang waholaknakum azwaja sudah disiapkan, cuman layak dan pantas tidak untuk menjemput persiapan yang sudah Allah siapkan untuk kita jemput menjadi suatu tentang kita. Maka aku tambah kamu kita. Nah, ini kan proses. As-salihun was-salihat, yang dilarang oleh Allah itu surat apa yang wala tankihul musyrikat. Lihat ayatnya. Al-Baqarah. Sudah ada set. Sudah buka ada. Al-Baqarah. Al-Baqarah 221. Nanti persoalannya jadi dua, jangan sampai kesendirian melahirkan sikap dan melahirkan keyakinan kemusyrikan atau menikah pun jadi musyrik. Maka menikah adalah wajib, tapi di sini dilarang menikah selama menikahnya dengan musyrik, orang musyrik dan melahirkan kemusyrikan. Tadi bab akad jadi nyambung sebetulnya. Tadi disupah bab akad, sekarang bab keluar dari zona kesendirian untuk menuju akad. Jadi ada larangan menikah. Di sini ada larangan. Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Berarti kalau dengan ayat ini melihat kenyataan ketika posisi kita masih dalam kesendirian, itu bukan persoalan, justru itu kebaikan. Maka olahraga yang paling berat ketika Agustusan kemarin apa coba? Perlombaan yang paling menyakitkan ke dada, mengangkat piring di hajatan mantan. Sakitnya tuh benar-benar. Nah, yang nanti ngebebetkan. Sudah biarkan. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Dan Allah masih banyak rencana yang terbaik untuk jadi kebaikan kita di sisinya. Maka berbaik sangka lah. Dayana mah gampang ngukur jomblo mah. Dengan kapasitas standar ya. Ketika ada orang sendiri, ganteng, cantik, tapi makannya sendiri di kafe misalkan. Kan semua orang menyangka itu jomblo. Padahalnya. Loba pisan tinggal ieu luhur handap yakin jomblo. Aya nu kolotna ngahaja nganter budakna bari neangan deui eta ge. Ya. Nah, jadi yang paling bahaya sendiri musyrik. Kenapa? Menikah pun bahas masalah kalau menikahnya jadi musyrik. Maka apa yang harus dimatangkan? Apa yang harus dimaksimalkan? Keimanan, iman aman. Julaibib, kita ulang lagi kisah itu. Sarua aktivis pengajian juga orang di majelis Rasulullah. Cicing sebelum pengajian beberes karpet biar yang ngaji nyaman. Sampai dia tidak bisa merawat dirinya. Terbukti beungeutna hese dijelaskeun. Julaibib. Tapi ternyata perempuan sekarang pun sama. Tidak memilih, tidak memprioritaskan lalaki nu kasep. Awewe ayeuna mah darewasa. Mending lalaki goreng banget daripada lalaki goreng milik. Punten kareret. Berprestasi mang. Karena prestasi lawannya frustasi. Manfaatkan kesendirian untuk bagaimana ketika kita masih di zona itu, kita dihebatkan oleh Allah. Nabung. Kan boga kabogoh mah teu jelas, makanya diharamkan. Udah nabung sampai dapat satu jawaban pasti. Dia jodohku, langsung akad. Cash and carry lebih tenang. Kan leasing aya nama liur, cash and carry teh ditambahan budgetna. Siga susahnya pernikahan bukan tidak ada calon, tapi kadang kolot nurudet kudu boga imah heula, kudu gede gedung ini, resepsinya sekian, itu yang jadi menghambat budaya. Budaya tidak dilarang oleh agama selama budaya itu tidak mempersulit agama. Maka sendiri pun adalah lebih baik selama sendirinya tidak menjauhi Allah. Maka timbullah komunitas yang menamakan dirinya singelillah, jomlo pisabi lillah. Lebih baik tapi tong lila teuing cangke. Siapa tuakan nih munreki wae malam minggu tong keluar, kalian yang menyebabkan kemacetan karena tidak jelas arah tujuan. Nyaro olakson menga gandengan. Sok tinggal nunjuk, insya Allah. Tapi layak gak untuk dilayakkan? Pantas gak untuk dipantaskan? Katakan kepada perempuan, aku mencintaimu bukan karena kalian spesial, tapi aku merasa dispesialkan oleh kalian. Kunaon? Doraka nyebut si benget ku soklin. Ya? Jadi yakin ya, sendiri pun baik, kalaupun dirasa tidak enak. Ini ayatnya nih, antakrohu sayau wahwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Semakin tidak enak engkau, semakin sadar bahwa aku butuh Allah. Maka di sini, bahkan kalau kita udah tahu kenapa dia menterjadikan segala hal yang terjadi pada diri kita, kita bakal bilang Allah so sweet. Tahu nggak? Allah tuh lembut. Romantis, ngasih jawabannya teh eksotik, tidak terprediksi tapi nyaman di hati. Dan belum tentu yang dekat dengan kita teh yang terbaik untuk kita. Ini quotes-nya nih. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say ya, orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say, orang tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa, betul? Nah, lawan. Ustaz bingung nak nyebut betul kumah cinta nake canaya. Orang bisa menentukan mau menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Dekati Allah, biar Allah datangkan cinta yang layak untuk kita. Maka tenang di kesendirian, selama dekat dengan Allah. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Karena Allah tahu mana yang terbaaks untuk kita. Asli nak? Nah, ayah bayang-bayang tak? Dipegang susah, kita gerak, dia gerak. Kita jalan, dia jalan. Capek mengejar bayang-bayang yang dibayang-bayangkan itu. Bagaimana triknya? Sudah tinggalkan. Biarkan bayang-bayang itu yang mengikuti kita. Keren gak? Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Berprestasi dulu. Biarkan prestasi kita yang menjawab dan membuat mereka menyesal. Tigeleduk mikiran popotongan mah. Leheng mun bogohun. Antepkeun cina jeung batur. Ya, kan ngeri atuh mun popotongan bareng jeung batur hayangna teh bunuh diri. Jeung nu jomblo mah bunuh diri teh lain manehna nu pae gantung diri na pohon kadontang kana nu pae. Saking mengerikannya. Malam Minggu lain malam Jumat ngeri. Malam Minggu nyeri. Jomblo mah aslina. Entak alhamdulillah boga masjid ya. Semangat ke masjid sugan we menang jodoh. Eh jodoh mah udah jalannya lembut, latif. Bisa jadi pulang kajian sendal ketuker. Bisa jadi itu jodoh. Eh. Aslina. Tapi tong langsung main kesimpulan, Ustaz, aslina ah rek menta di sujud ah. Sok. Rental namanya. Tikung di sepertiga malam. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Ya Allah, eta ya Allah nyarandai kana tihang. Keku Allah dibere jalana tiba-tiba balik kajian patuker sendal paplong-plong ternyata lalaki. Untung gancang-gancang teuing kaeumu ya. Oh ngeri ngeri ngeri. Saya kemarin dari Departemen Sosial Garut dan Majalengka, ketika saya on the street ke Garut adalah Depsos Bu Yanti namanya dari Depsos Garut. San, kajian sing sering di Garut atuh. Kenapa Bu? Garut ngeri, ngerina kumaha Bu? Banyak komunitas LGBT, sudah 70 pasangan yang terdata. Ustaz mau enggak? Aduh, cu urang teh ya gawean lo bari. Ai lesbi nama teu naon. Ya pas homo na, aduh. Salapan urang pasien, terapisna sorangan urang, biasana urang nu kabawa. Jadi kan baheula saya ngaran lain EPP nih, baheula mah keur ngora Ronaldo, tapi gawe di salon. Pernah kerja di Kopassus, tapi bagian kecantikan. Hati-hati pergaulan. Tosrikul tabi'ah, mencuri tabiat. Maka kesendirian ini pun mengancam. Biar tidak terancam, maka dekati Allah yang maha mengamankan dan menenangkan. Bahkan semua itu terjadi di setiap detik hidup kita. Yuk kenali Allah lebih dekat dan cari tahu lebih jauh sok sweetnya Allah ke kita. Allah mah lembut, latif. Jawabannya seperti Julaibib. Cicing aktif di masjid istiqomah, tidak terjebak dengan kesendiriannya. Yang penting aku berkarya. Berinvestasi dengan karya istiqomah dalam satu amal. Akhirnya apa bonusnya? Allah tidak tidur. La ta'hudu sinatu wala naun. Ditanya aku Rasul. Beb, geus boga calon can? Ah ya Rasul, sanu kersaeun ka abi. Eh tong kitu. Ada pasangannya. Kan orangnya sok ningalinya mun leumpangan BIP, PPJ, TSM, lalakina goreng, awena geulis, tong sirik. Berarti eta lalaki boga amal rahasia. Sering saya mah ngeliat, orang kan sok aya dengki kenanya. Kumaha? Kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kumaha eta awewe panon daging jadi. Maneh nama gelis gitu, lalakina ya saya dijelaskan. Pas lalakina kacai, ternyata kenal, Ustaz Epi, teh kadieu geura. Eta teh mati rasa. Maksudnya eta si Aa na kok bisa teteh mau ke si Aa? Tahu enggak ketemu dia di mana? Dia teh orangnya baik banget. Dulu ketemu saya sama sayanya di Cicendo. Jadi panona awewena rusak. Jadi mun hayang nu geulis neangan di Cicendo. Karena mun teu rusak panona nyeri hate ka urang. Da cantang tuh di awewe eta jeung urang ge mantes. Itu mah sudah takdirnya saja, maka ciptakan amal rahasia seperti Julaibi punya amal. Akhirnya ku Rasul dibawa, ayo ngilu. Tak kudu gaul jeung orang soleh teh supaya menang bonus tina kasolehan orang yang kita gauli. Karena Julaibi dekatnya dengan Rasul, mengabdi, berprestasi di masjid, bebersih, akhirnya diajak ku Rasul ke rumah seseorang aktivis pengajian juga. Diketroklah pintu. Waalaikumsalam. Saan untuk bawa ke Rasul, kadang-kadang seorang lagi khas. Set, dibuka. Ya Rasulullah, to the point. Heh, fulanah, apakah anakmu sudah ada yang menghitbah? Rasul, dipikirnya Rasul no mau melamar. Tapi resiko, sebagai seorang murabi. Saya pernah rengah jodohkan jelema, tapi melongna ke orang hela. Rasul mau melamar anak saya? Kala, bukan untukku, untuk dia. Ah, kehulanan, cenah. Kacida Rasul mah ridho kene ku Rasulnya nya ganteng Rasul mah soleh Julaibib nya Rasul abdi mah eta alasanana cicing beb cicing ima bicarana keimanan mana anakmu kaluarlah anakna teh ya Rasulullah maukah kau aku nikahkan dengan Julaibib anakna aktivis pengajian beriman apa jawabannya kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan suatu tidak ada alasan aku menolaknya. Dinikahkan dengan Julaibib. Ketika cerita ini diceritakan kepada para jomblowers, kejora kelompok jomblo ceria, Golkar golongan karungha, cerita Julaibib ini lalu jadi motivasi tiharita masjid pinuh kunu bebersih, taramarani, hayang dibawa ku Ustaz Epi supaya dibikin dibere jodohna, prent. Amal rahasia mang, kalau cinta setengah mati, tikung di sepertiga malam. Cirian, set, sep, mencocok, bawa ke tempat sujud. Ta ya Allah, nu eta ya Allah. Nu tiung naradanya yang sholat. Apa umurnya Allah? Kan Allah matara kulang. Sok. Ud'uni astajib. Menta. Kamu mah menta wae pedit, kok mau mere. Sebut namanya di dalam sujud. Ning eta Ustaz Epi teh jadi ka Raisa, berarti si Harmis leuwih alus doana. Memang saya kerada ngedua tahajud. Makanya disalip ti kiri. Epi teh jelema beca. Kok disalip wae? Ngeklik isana dina Google, nu kaluar gangguan. Pariksa beungeut ceuk Google goblok. Wudu. Tikung ku doa, karena cara yang bercinta yang paling asik di doa. Tekudu dikejar fisik dan cantiknya. Ngeseh, tembak, sep, langsung bawa ke jero doa orang. Insya Allah, nanti Allah yang menggetarkan hatinya. Maka kata Allah, cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti aku cintakan, aku goyahkan perasaannya untukmu, karena kamu mencintai utuh kepadaku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Cuman persoalannya di tiap kajian khususnya di BRPR coba tip and trick cobaan 7 hari mencari cinta dengan tahajud atau dengan duha keluar dari zona kesendirian capek ninggalin oke tong boro maneh nu ninggalin awe capek asli nak dah yang paeh lalaunan mah tinggali banget jomlo paeh te bosen te cangke. Sahanu nyarek pernikahan dini. Rasul aja menghitbah Aisyah 9 tahun. Asal dewasa, tanggung jawab nu penting mah. Nah, gimana caranya Ustaz? Dekati Allahnya. Hasbunallah wa ni'mal. Wakilkan kalau ya Allah pilihkan untukku yang terbaik dari sisi kehendakmu. Allahumma astahiruka biilmika wa astakdiruka bikudrotika. Tong sok mawa karep sorangan. Da ukuran agelis mah relatif. Ganteng relatif. Nu mutlak mah nu goreng. Dan tidak akan abadi. Anda milih pemajikan gelis, tiba-tiba tidak gorkan aspal beak cintana karena targetna iya. Ku cinta mah ku iman mang nanti inner beauty gelis mah. Ustaz, bukankah jodoh pasti bertemu? Ya, emang kenapa? Kemarin saya sudah searching, dapat jodoh di sosial media saya, by Instagram. Lalu sudah ketemu, dia meninggalkan akunya. Nyanyi lah beda jeng di foto atuh. Nah, foto mah beauty-nya. Dia mah bututi-nya. Nyebutut gitu. Bututi baheula. Ya. Jadi, konsepnya udah ketemu ya. Bikin amal rahasia. Terus berprestasi, jaga wudu biar inner beauty-nya keluar, dekati Allah. Negosiasi dengan Allah. Karena hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Cuman PR-nya dijalankan enggak? Tadi kajian ayana-ayana non hari Minggu. Sampai ketemu Sabtu, 7 hari mencari cinta, bai duha, bai tahajud, bai syukrul wudu. Ini kan pernah saya ceritakan. Kajian di sini zaman di Al-Latif. Saya selalu menginspirasi. Mau kecepatan, mau percepatan. Mau kecepatan, mau percepatan. Percepatan. Nah, bedanya kecepatan yang percepatan beda, mang. Kecepatan mah kuka, percepatan mah kupe. Efeknya oke beda. Lebih cepat percepatan daripada kecepatan. Dan Allah maha cepat. Asyari, wasari'u, bersegeralah. Tiba-tiba kapikir meren, iya cara Allah, gaweane. Mawa kantong, mawa sepatu, mawa perbekalan, datanglah ke Baitu Syukur, ke ujung burung. Sad, tumben bro. Ngirung mondok, sad, kataji ku masalah. Dulu saya pernah bahas ini, get married di Al-Latif 2 tahun yang lalu. Ada di YouTube, nah. Motivasi keluar dari zona kesendirian. Dipelajari, merenah YouTube, terada kaharti, datanglah ke pesantren. Sad, menang tuh mondok. Sok, saya teh. Data dikunci, imah saya mah 24 jam. Rek naon kan dia mau ritual saat 7 hari mencari cinta. Saya teh gawe nges imah boga nyakin can lunas kendaraan layak cuman satu dalam kehidupan belum punya pasangan tad nges ritual bay duha duha lah. Tidak hanya duha kiroah sedekah baca Quran tahajud tapi kah bersih saminggu teh tapi menjelang titik akhir semifinal. Dua hari sebelum finally ritualnya dia ngobrol san mana cenah-can aya sinyal-sinyal ieu teh makena providerna naon cek saya teh simpati XL Indosat ah si ustad mah rewel wae yeuh cek rumus Allah mah fa ida azamta fatawakkal Allah kalau sudah maksimal ikhtiar serahkan ke Allah sabar mang sabar sabar wa cicing geus sabarapa ye 6 poe sok sekali finally sing bener cerikna sing bener mental subuh habis sholat subuh finishing tad duha waktu cuti sudah habis nyangges mana tad tanda-tanda aku ini tergantung prasangka hambaku cek Allah tong goreng sangka tunggu asad nges dah nges maksimal nyangakeun ya Allah pasrah dia pas make sepatu rek balik dijawab ku Allah torojo anjing bikang gawawa. Ah, ceurang teh. Jodoh. Santega ih. Manya urang kawin jeung anjing cenah. Life by process. Process for progress, don't protest. Lamun hirup hayang sukses tong ngandelkeun kartu askes kudu loba akses. Karena sudah menjalin akses dengan Allah dengan duha tahajud, antakrohu sayian. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Namun ujian tina duha saminggu. Digegel anjing bikang. Lain kudu kawin jeung anjing. Bawa ke rumah sakit. Antak rohu sayyawah wahiru lakum. Apa yang kau rasa tidak enak. Ternyata itu jawaban perjalanannya. Set dibawakan ke rumah sakit. Langsung digantung. Dikompres ke betadin. Karena takut apa rabiesnya. Siapa yang merawatnya? Geleyeng pakai baju bodas lain kunti. Perawat atau perawat mah kan barodas bajunanya. Jo, bari kieu capek. Ah, kenapa? Cek perawatna teh. Ya cenah hayang keluar tina zona kesendirian ritual seminggu mencari cinta dengan syariah pakai cara Allah di masjid Ustaz Epi, tapi Ustaz Epina cileupeung. Epi kan singkatan, emang pikat sebelun. Akhirnya saya bukan dapat jodoh, malah digagak anjing. Cana. Aa, gak boleh. Dan saya aja sok ngaji ke Ustaz Epi. Saya memang polana gitu. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Tahu gak Aa, jawabannya apa? Aa teh malaikat tak bersayap yang Allah antar untuk aku. Malaikat juga tahu siapa yang jadi jawaranya. Ternyata berjodoh ejeng si suster gelis bersih perawat. Sanata baka perawat atuh ti harita nikah ngondang urang nuhutbah nikahna ge. Allah bohong teu. Caritakeun deui. Jadi motivasi ka barudak. Dua minggu kemudian masjid saya pinuh kuno tahajud. Saminggu ewang tapi poe terakhir suku dikaryakeun kabeh. Narungguan anjing datang. Plagian. Beda cerita Mas Bro. Sok sirik wae. Matak jomblo mati baheula ulah ngarasa sendiri tadi ayatna. Walaqad ji'tumuna furoda. Engkau hadir sendiri-sendiri mumfarid berjamaah. Berjamaah lobaan sendiri sorangan mufrad aya haji ifrad haji tamatu. Ustaz baca deui ayatna finishing. Kita kembangkan ditanya jawab. Naon sih masalahna jeung cicing we dina sesoranganna? Ustaz. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Artinya dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri. Sendiri sorangan asalna teh malah eueuh. Tong pesimis dengan kesendirian karena awal kita sendiri, seniman sendiri tak berteman. Jadi ingat lagu Novia Kolopakingnya sendiri. Ayo nu nyilakakeun mah ku kemas air mata di pipi tak percaya ku yang telah terjadi ditinggalkan kekasihnya. Memang menyakitkan, bukan sendiri yang itu. Sendiri yang baik menurut versi takdir sendiri. Asalnya oge sendiri. Ustaz aya nu kembar sendiri-sendiri. Eueuh nu kembar terjun tina beuteung indungna bareng. Pasti tanggal lahirna beda sedikit dan matinya pun berbeda sendiri-sendiri. Lanjutkan, Ustaz. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Awas ketika punya pasangan, kenapa kita sendiri dan didiamkan dalam zona kesendirian? Bisa jadi ketika kita diberi pasangan itu ujian, lalu kita melupakan Allah yang tadinya kita dekat, lalu jadi jauh dengan Allah sehingga musyrik. Atau sebaliknya ketika kita menikah, lagu sendiri, bujang, ngejomlo, kita dekat dengan Allah setelah menikah, konsen jadi lain, lebih prioritas ke istri dan dituhankan istri atau suami. Ini yang dikhawatirkan, tidak paham dengan kenapa sendiri dan kenapa diberikan pasangan. Maka wala tangkihul musyrikat. Yang jadi masalah bukan sendiri atau menikahnya. Bertauhid tidak kepada Allah. Matak mun Ustaz Epi dipoto nunjuk teh lain nitah ngorong teh. Qul huwallahu ahad, dekati Allahnya karena aku tamah Allah cukup, nanti Allah yang mencukupkan. Aku tamah Allah tenang, perempuan itu maskana, syakina, penenang. Nanti Allah berikan perempuan atau laki-laki yang menenangkan. Fadfar bidatidin, maka cari unsur agamanya, bukan materinya saja atau gantengnya saja atau keturunannya saja. Fadfar bidatidin. Karena pulang mah masing-masing. Maka kata Nabi, ish masyita, silakan mau kamu pilih apa? Pilih saja. Fa innaka mayitun, tapi kamu akan jadi bangkai sendiri kamu pulang. Kul mam ahbibta, katakan apa yang kamu cintai, cintai saja. Fa innahu mufarikuhu bihi, semua yang kau cintai kalau sudah ajalnya tiba, kadaluarsanya datang, dia akan kau tinggalkan. Istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Enggak ada cinta abadi. Abadi itu kalau dibungkus oleh tauhid. Maka jadikanlah kesendirian itu momen untuk lebih bertauhid kepada Allah, dan itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ya. Maka paham ya. Jadi sendiri bukan masalah, tapi kalau sudah mulai merasakan bermasalah dengan kesendirian, cepat niat tambah tekad, jadi akad, cari pasangan. Ngantong rudet, kumaha carana? Nikahi aku atau tinggalkan. Cinta itu tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa pernah menyatukan. Cinta itu harus berani menyatakan dengan dasar bertuhan biar bertahan. Tidak cukup dengan menanggalkan, tapi harus mampu menunggalkan. Selebihnya jangan pernah meninggalkan. Setuju? Maka jomblo bukan masalah, karena jomblo bisa jadi cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Manfaatkan kesendirian kalian untuk lebih dekat dengan Allah, sang pemberi kehidupan, pemberi kenyamanan, pemberi kebahagiaan dan ketenangan. Nanti Allah datangkan yang layak dan Allah pantaskan untuk menjadi pasangan kita di tengah-tengah kesendirian kita. Jomblo tiba heula, artinya jadi no problem. Yang penting kita menjadikan kesendirian itu sebagai sarana wahana untuk lebih berprestasi, berbakti kepada Ilahi Robbi, biar punya investasi yang berarti di akhirat nanti. Karena kalaupun sendiri lalu syahid, Allah siapkan 7 bidadari, 7.000 bidadari. Ya, jadi mengecangke kesendirian ngeswe jihad we ini mah. Ya jihad daripada mati konyol. Asina aing mah kesel, hese jodoh pisan, kan aya nu frustasinya. Ngaji tara, kebogoh hayang, iman goreng, tungtungna mah ngancantakeun ka sieu ditolak. Nganyatakeun ka sieu ditolak. Geus tad aing mah jigana memang jatah ti Allah geus berburuk sangka we. Tungtungna naon? Bunuh diri, ngajleng ka sumur, pakte sumurna beling ngukul jeung deet. Nu aya jadi bubuk bujur. Geus mambeungeut ancur, bujur bubuk. Jodoh teu meunang, beuki ancur. Ingkat, ingkat, ah aing mah ka jalan tol, mobil ayeuna mah rake sensor, teu jadi katabrakna cekit. Tungtungna hayang paeh dacan waktuna, karena rahasia Ilahi itu kelahiran, pernikahan, kematian, teu bisa diciptakan. Lalu ngajleng ka jurang. Nah, bekat ku frustasi-frustasina teu pirah hayang boga pasangan, tungtungna pas ngajleng ka jurang, ninggang janda nu boga kebon teh. Ngik. Ayo akang cenah ngajleng teh ningali atuh ah kesel aing mah. Kunaon akang cenah frustasi kieu? Menangan jodoh teu menang-menang. Teu menang kitu kos teu boga Allah wae. Abi randa kang geus 3 taun. Berubah we pikiran. Baik kitu ka akang. Nya boljug lah boleh juga. Langsung kawin, singkat cerita geus kawin mah hareup ampaeh teh nya. Tuntunan nikah bulan madu, balanya ka Borma, Iindiaan, mentas teculang cileng ger kitu mah. Ciciuman bari leumpang, cekir katabrak duanana paeh. Nya geus paeh mah tamat. Ya, jadi bukan ketentuan kita, cuman persoalannya ada kuncian. Layak dan pantas kita, sesegera mungkin kita diberikan bonus yang namanya pasangan untuk mengeluarkan kita dari zona kesendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad mau nanya, gimana sih hitbah teh Pak Tad? Terus Hao hakem. Kalau mah minum lama. Kumaha sih hitbah teh gitu Pak Tad? Isbal hitbah. Oh, iya. Terus kalau hitbah sama tunangan itu apa bedanya Pak Tad? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad kumaha sih hitbah teh hiji? Sad, naon sih bedana hitbah jeung tunangan? Nu kadua we lah nya, hitbah mah kuka jeung ha, tunangan mah kute. Hareupna. Hitbah mah khutbah mah, ai khutbah naon? Sarepi khutbah Jumat di mana? Berarti naik ka nu mimbar terus ngomong. Hitbah mah ngomong, daek teu kawin jeung urang. Eta hitbah. Tunangan mah lain ti urang sih tunangan mah tukar cincin, tidak ada dalam Islam. Sok sanajan hitbah teh proses nama tunangan, mengikat, entong lah mending langsung kawin lah. Aslina mending nu tereh mending nu lemot. Geus sama sering nganter orang yang mau dihitbah, sok dipapatahane na mobil teh, mang engke kawin, ayeuna kawin. Naon wae syarat kawin terangkeun. Moal duit teh sebera gope cukup nges siku saya kolotnya di lobi gurih harita kene ya tadi nanek hitbah tuntunan dinikahkan gurih harita kene nyoy nyoy digoreng dadakan 500-an mah eta hitbah tahu bulat nges ayah wewena ayah wanion puting iya du yuk nyari hitbah mah ngomong neng nikah yuk akang moga duit ya dan syarat nikah mah gampang ayah saksi ayah wali ayah dua mempelai ayah mahar ayah ijab sah tadi saya nikahkan Angga sama Rida di Al-Ukhuwah karena mereka punya keberanian yang sama kolotna Rido yes sok penting iya orang mah bahagia dan sakit mana nama keri Indiaan jadi kawin teh ngenahna teh sabaraha sih ngan gurihna eta aduh tong bodo nuncan nunges gayang deui aslina. Ya jadi hitbah mah ngomong tapi hitbah lain tunangan ya hitbah itu ngomong menceritakan maksud right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana wa? Dari Racaikek. Wah ngaja ka dia? Rek naon? Naik. Jangan balad. Sepi meureun di ditu nya, di dieu mah balad loba nya. Yo, kumaha mang? Bagaimana caranya kan cinta itu fitrah dari Allah. Sedangkan jika masa sekarang misalnya pelajar cinta pacaran itu fitnah. Cara menghindari fitnah meskipun itu fitrah bagaimana tat? Makasih. Kembali ke fitri. Cinta itu fitrah tapi kadang jadi fitnah, maka arti cinta jadi luas. Ibu Atalia juga bu cinta ya. Cerita indah dan tak pernah ada akhir. Itu cinta, fitrah, tapi cinta jadi fitnah ketika cinta dikatakan licinnya kata-kata. Berapa orang yang terpleset gara-gara rayuan maut seorang Adam yang ada maunya? Ya? Beb, di dunia ini tidak ada siapa-siapa lagi yang aku miliki kecuali kamu, beb. Dikawinkan aslinya, tebogana naon nges kawinna teh. Boga si bebeb we. Hati-hati kata-kata mang. Dan jodoh itu tidak pernah kemana-mana kerbobogohan mah ke Paris, Bali, Itali. Terus kawin mah di imah weh. Ngeluh atuh pemajikan nanti. Ustaz, si Akang cenah baheula mah keur PDKT teh. Ngajak ulin ka mana semenjak nikah hampir 15 tahun. Teu pernah ngajak ulin. Naon ibu nyeri hate. Geruan si bapak namanya teh jadi fitnah. Kang kunaon tara ngajak si Ece jalan-jalan. Ustaz, dulu saya motivasi menikah dia dengan keyakinan kalau jodoh gak pernah kemana-mana. Jadi nges ngajodoh iya nyat mau kemana-mana gitu. Nah, ini persoalannya kan dalam masa transisi. Ustaz, cinta itu kan insting. Setiap manusia, tongboro jelema, binatang pun punya rasa cinta. Tapi menempatkannya itu loh pemirsa. Maka kalau sudah siap, punya tekad dan niat, udah akad. Selesai. Ustaz negara rampang gitu. Terus lawan gampang naon susah. Palingan hirup susah. Karena kata Nabi Allahumma yasir wala. Mas ayah calona. Tanu nyiksa mah. Tuh bisa ngambil keputusan. Sano nyarek. Kawin letik keneh. Iya pemerintah. Dak ai kawin malen parentah pemerintah. Ampun pemerintah. Kawin mah perintah. Perintah saha. Surat An-Nur 32 sad. Surat An-Nur 32 jawabna ku Qur'annya ame beres urusan. Wantun galeuh teu wantun ulah galeuh. Ti dituna sakitu teu ngabatikeun. Aslina eueut tri kamera. Jadi nu anyar putus mah kan minum-minum nya mun teu boga iman anyar putus minum-minum. Nya anyar pasea makan-makan mun mantan dikawin batur ngamakan ngaminum. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ada batasan umur di sini yang masih sendiri di antara kamu. Lalu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Sudah layak belum? Layakkan diri. Lalu yang laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan alam kepada bray, mereka. Alam, dibengharkan ku Allah nutarina teu boga dispenser geus kawin mah boga ta aslina. Boga poranti moe orok, popoknya asli ku Allah dibengharkan. Yo. Dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Iman, aman, Islam selamat, nikah perintah Allah. Itu ajaran Islam daripada jina. Tongsieun, urang mah jadi riweuh teh budaya, budaya ketakutan. Maka kalau jadi jomblo, jadilah jomblo yang pemberani. Jadilah jomblo yang punya adrenalin. Oh, Ustaz, ini istilah baru, jomblo pemberani, minimal berani ngarebut ka bawah batur. Daripada ku si itu lila. Tapi sebetulnya mah jomblo itu pembahagia sih. Pembahagia kekasih orang. Ngeri lah pokoknya. Sok geus aya calonna. Eh geningan misalkan pertanyaanna teh seganteng geus aya insting cinta mah enggak apa-apa, semua punya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari mana, Wa? Dari Margahayu Rahaya. Saya lihat dari tadi ah. Suka bohong deh. Yuk. Alhamdulillah sesuai tema saya jomblo dari tahun 2015. Ya orang statistik ya. By data dari tahun 2015. Tekarahaan mang. Terus gimana mang? Saya diputusin karena dia bilang kamu enggak peka. Kamu enggak peka. Lanjut nah. Entah tisu sedih. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Nyungkan tisu lah. So kemang penyebabnya nah, tidak peka. Ya. Terus saya stalker selama 3 hari. Ternyata dia punya cowok baru. Ngeri, ngeri. PHP. Terus? Tapi Pak Ustadz, saya bukan nanya itu. Saya cuma curhat aja. Oh ini keren banget. Nya filosofis, ente mentama nganyaritakeun supaya anu empati. Keren keren, tapi berani menyatakan sikap. Bandung diperlukan cowok-cowok seperti ini. Ngantong lo bating liur. Next ada lagi, mau nanya? Nanyanya ini, ada oh, nanya oh, lagi. Ada pertanyaan. Yuk. Saya mengincar wanita di. Saya mengincar wanita. Oh bukan. Pokoknya ngincar ini aja mahasiswi di kampus saya. Saya udah. Gimana kampusnya? Ada deh. Ya. Ayo itu universitas ada deh. Slior dewa. Terjelas datana. Saya udah otak punya nasibnya gitu terjelas. Kumamang. Saya udah punya namanya, saya punya gambaran mukanya, tapi saya punya quote dari sebelah. Iya. Yeah. Jadi aku menolakkan dia, tapi akhirnya Allah menyandingkan aku dengan orang yang selalu mendoakanku. Nah, itu penjelasannya gimana? Oh, kau adalah segala kemungkinan yang aku selalu semogakan. Nya saru aja yang eta tafsirnya. Kamu jangan merasa sendiri ketika kamu punya harapan, aku juga sedang berharap. Hah, yang jadi bobogohan yang si eta, garujit ya. GBT. Kalem, kalem, kalem. Entong baper. Dia cantik, dia unik, dia klasik. Sorry, aku mulai suka laki-laki. Sayang aku homo, ya. Ya bagus. Jadi itu mah tafsiran harapan. Jadi kau adalah segala kemungkinan yang selalu aku semogakan. Sunda nama kieu, kau adalah ketidakmungkinan yang selalu aku sugan wehkeun. Sugan we gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tad? Karawang. Ngaja kah dia? Mohon. Lempang. Juara. Mules bitis. Eh. Sok kumamang di Karawang. Mau nanya tad, lebih baik nikah dulu apa ngebahagiain orang tua dulu gitu ta? Oh sederhana. Nah. Deet tapi ngepret. Itu aja. Tas gitu wae. Ponok-ponok teh. Di Karawang kadon rek nanya eta. Siap, Mang. Keren. Ini choice yang berat. Terlebih seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Maka kalau perempuan punya laki-laki dekat sama ibunya, bersyukur. Itu adalah jalan ridho Allah berpihak. Ini keren banget karena kelihatan mukanya muka berbakti. ya. Kalau itu muka berbukti, berbubuk roti gitu. Pilihan mana dulu, menikah dulu atau ngebahagiain orang tua dulu? Kalau saya anjurkan menikah dulu, biar orang tua dibahagiaannya, dibahagiainnya berdua dengan istri kita. Ya, ketika kita kerja, istri kita, kita titipkan orang tua kita kepadanya, karena mertua adalah orang tua. Kalau bisa dan udah ada pasangannya, menikahlah. Karena ibu pun selalu menangis ketika anaknya dilahirkan, menangis ketika sakit, menangis ketika belum sekolah, menangis sudah sekolah, menangis sieun teu kabiayaan, sieun teu kakuliahkeun, sieun teu meunang gawe, geus kuliah geus meunang gawe, ceuri keneh si mamah teh, sieun teu meunang jodo geus meunang jodo, nganyuk ngahutang ngawinkeun urang pun mamah masih menangis setelah kita menikah, mendengar rumah tangganya konflik. Jadi ibu berharap anaknya bahagia. Jadi membahagiakan orang tua mah sederhana, perlihatkan bahwa kita bahagia. Karena banyak anak yang sepertinya membahagiakan orang tua, tapi orang tua tidak bahagia karena anaknya kelihatan gitu, sendiri, tidak berteman, belum ada pasangan, itu malah bikin nangis orang tua. Sampai ada beberapa orang yang curhat, tadi juga di pertanyaan, Ustaz, pang nyarikeun si mama udah kesel nyuruh aku nyari jodoh aja, cuma yang persoalannya seperti ini. Jomblo tiba heulah, Ustaz bisa bantu. Berarti orang tua berharap anaknya bahagia. Ya. Nu ulah mah jadi armada. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Itu berbohong kan, gak dituna. Nya ulah ngebohong. Bahagiakan diri dengan cara mendapatkan ridho orang tua. Minta izin dulu. Ma boleh gak aku menikah? Mun mamanya keberatan, pending aja dulu. Sampai mama ridho. Sederhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana, Kang? Dari Perbas. Perbas itu mana? Perbatasan Bandung Selatan. Oh, disingkat. Racing ada singkatan. Perbas, perbatasan Bandung Selatannya. Yuk, kumaha? Menyambung di kajian tadi di Baitul Mukmin, yep, mengenai mas kawin. Kan biasanya kalau di akad itu mas kawin seperangkat alat sholat. Sedangkan mas kawin itu kan harus dijaga. Apa misalkan mas kawinnya itu seperangkat alat sholat dijadikan mas kawin, sedangkan sholatnya sendiri masih jarak masih bolong-bolong, apakah itu dosanya double gitu? Kan tidak sholat dosa, terus mas kawinnya tidak dijaga juga dosa. Apakah mas kawin itu boleh hanya mas saja, cuman seperangkat alat sholatnya dibarengi dengan serahan gitu? Siap, siap, paham. Makasih. Jadi jangan main-main dengan mas kawin. Ngahina Islam teteh, nu mas kawin aku seperangkat alat sholat. Mun edek jeng masjidna, kan masjid perangkat sholatnya. Jeng tempat wuduna, tong basa basi, sangu basi wetengena. Tarima abi nikah kaneng naon gitu. Kalayan mas kawin seperangkat alat mancing dibayar kompan lah eta. Daripada seperangkat alat sholat bari tara dipake sok. Itu penghinaan agama. Nggak sesuai, kuno kata Nabi, apa yang kau mampu untuk maharmu? Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ada sahabat lucu zaman Nabi, Rasulullah, aku udah ingin menikah, nikahkan aku. Suganti nikah, minta nikah, tinggal aya barangna jodona. Mana jodona? Can aya Rasulullah. Rasulullah kan loba stok atulah cik satu. Riweuh maneh mah. Tapi Rasulullah mah penyabar. Sok atuh, daek nikah ketemu. Boga mas kawina, henteu ya Rasulullah. Ari mane? Sugan mah pendekar si kanjut emas we. Nya. Kanjut teh kantor jutawan. Terus naon? Nya, naon anu masih bisa? Kata Nabi, menikahlah walaupun dengan cincin besi ula eueuh mahar pisan. Jangan tidak ada tanda bukti akad gitu. Asal perempuannya ridho, paham ya? Jadi, nah, kenapa perempuan Arab banyak yang jomblo dan makan usia? Karena mahal maharnya, mahar mah murahkan. Yang mahal itu pernikahannya, bukan maharnya. Ada yang nikahnya, wah, saya nikah sama istri saya kunci Ferrari, mas kawina, kunci naungkul. Ya, asal ridhoan, nah. Ini tren kemudian budaya muncul seperangkat alat sholat sebagai mahar. Tenang naon asari do, cuman siap gak pertanggungjawabannya? Dipakai sholat tuh seperti Al-Quran, dibaca tuh gak sekawin teh. Awas, selain alat pernikahan eta mah justru perintah nikah didapat dari sana untuk harus diamalkan. Maka mahar mah nu sederhana geus we rikip terima abdi nikah kepada saudara ini dengan mas kawin 3T nya 3 triliun atau 3M 5.550 5.550 3M sebut amegaya dina prawedna. Jadi bukan persoalan maharnya, tapi ketika alat mahar itu sudah kaitan dengan alat ibadah lalu tidak amanah, itu yang akan jadi masalah.